Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إخوتي في الله أعزكم الله. Kalau kita memperhatikan kehidupan kaum muslimin dalam melaksanakan agama mereka, maka pasti akan kita dapatkan bahwa pelaksanaan agama dari kalangan kaum muslimin dewasa ini begitu beragam. Yang lebih memprihatinkan kita, keberagaman ini bukan sekedar perbedaan pendapat dan pemahaman serta pengamalan yang sinergis, akan tetapi kita temukan kenyataan bahwa perbedaan itu merupakan perbedaan yang saling kontradiksi antara satu sama yang lainnya. Bagi kalangan tulabul ilm atau para pencari ilmu, beragamnya pengamalan kaum muslimin tentang agama mereka yang merupakan cermin dari beragamnya pemahaman mereka tentang ajaran Islam ini akan memicu mereka untuk mengkaji, menelaah, dan mencari mana di antara pendapat, pemahaman, dan pengamalan yang benar secara syar'i dan bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Akan tetapi bagi kalangan orang awam yang tidak memiliki kafaah ilmiah, tidak memiliki kemampuan dari segi ilmu untuk menelaah, meneliti, memeriksa seluruh pendapat yang ada, maka mereka mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan, pendapat mana yang harus mereka ikuti, pemahaman mana yang harus mereka miliki, dan pengamalan mana juga yang harus mereka jalankan. Kebingungan ini melanda mayoritas kaum muslimin. Bahkan tidak jarang dari beragamnya pendapat, pemahaman, serta pengamalan dari ajaran Islam tersebut melahirkan beberapa kles sikap dalam kehidupan bermasyarakat di tempat sekeliling kita hidup. Oleh karena itulah, maka dibutuhkan adanya penjelasan yang bisa memberikan pengertian kepada masyarakat umum tentang bagaimana seharusnya kita berislam, berpemahaman tentang Islam dan berpengamalan tentang Islam. Apapun pemahaman kita, pendapat kita, dan pengamalan kita, wajib seluruhnya didasarkan kepada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, terlebih apabila kita ingin mendakwahkan pemahaman kita tersebut dan mengajak orang-orang untuk memahami dan mengamalkan seperti pengamalan yang kita miliki. Ini didasarkan kepada banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Surah Yusuf ayat 108, Allah menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan olehmu Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah di atas landasan basirah. Yang dimaksud basirah di sini, menurut para ulama ahli tafsir, adalah ilmu. Aku menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah di atas landasan ilmu yang aku lakukan dan juga oleh pengikut-pengikutku, dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Oleh karena itulah, maka apapun pemahaman yang kita miliki, keyakinan yang kita anut, serta pengamalan yang kita jalankan dalam melaksanakan ajaran Islam ini wajib didasarkan kepada basirah atau ilmu, apalagi kalau pemahaman, keyakinan, dan pengamalan dari agama kita ini akan kita serukan kepada orang lain, akan kita dakwahkan kepada orang lain. Memang di dalam Al-Quranul Karim ada petunjuk yang jelas dan tegas yang harus dilakukan oleh setiap muslimin apabila mereka mengalami ikhtilaf atau perbedaan pendapat antara dirinya dengan orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, Allah menyatakan, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih." Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, berbeda pendapat tentang suatu masalah, kembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini tuntunan yang jelas yang harus dilakukan oleh setiap muslimin di saat mereka berselisih tentang suatu perkara, yaitu mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi kaum muslimin yang hidup pada masa di saat ayat ini turun, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka amat mudah mengaplikasikan ayat ini. Tinggal bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi orang-orang yang hidupnya jauh dari zaman Rasul alaihi salatu wasallam, seperti kita, kebingungan lain muncul. Karena apa? Karena di saat kita berselisih tentang sesuatu, lalu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka kebingungan yang muncul itu disebabkan karena justru perselisihan itu muncul pada waktu memahami Quran dan hadis tersebut. Ketika membaca dan menafsirkan sebuah ayat, kita berselisih dengan orang lain tentang tafsiran dari ayat itu. Kemana lagi harus dikembalikan perselisihan ini? Ketika membongkar sebuah hadis, kita ingin memahaminya, orang lain pun memahami hadis yang sama dan ternyata berbeda. Kemana lagi perbedaan ini harus dikembalikan? Karena perbedaan ini justru terjadi dalam memahami Al-Quran dan hadis, kalamullah dan kalam Rasulnya alaihi salatu wassalam. banyak manusia yang sampai di sini mulai buntu. Akhirnya nafsi-nafsi masing-masing berpegang pada pendapat yang diyakininya sekalipun harus berbeda. Bahkan seringkali perbedaan itu diikuti dengan kles yang sama sekali tidak perlu, bahkan merugikan kemuliaan kaum muslimin di mata umat lainnya. Oleh karena itulah maka kita membutuhkan penjelasan. Kemana lagi kita harus merujuk? Kepada siapa lagi kita harus kembalikan di saat kita berselisih dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber dari ajaran Islam yang kita yakini dan ingin kita amalkan dengan sebaik-baiknya dan ingin kita dakwahkan kepada orang lain. Sebenarnya Al-Quranul Karim sendiri telah memberikan petunjuk yang amat sangat lengkap dan komplit, sehingga seluruh permasalahan ada solusinya dalam Al-Quranul Karim. Permasalahan dalam masalah agama tentunya termasuk dalam hal ini. Di saat kita berselisih di dalam memahami ayat, Al-Quranul Karim menjelaskan dalam salah satu ayatnya yang terdapat dalam surah Al-Anbiya, Allah menyatakan, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian semua kepada ahlu zikir apabila kalian tidak mengetahui. Yang dimaksud ahlu zikir bukan tukang zikir, tapi az-zikr dalam ayat ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari-nya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun menerangkan bahwa yang dimaksud dengan az-zikr dalam ayat ini adalah Al-Quran beserta sunnah yang menjelaskannya. Sehingga fas'alu ahla dzikr artinya tanyalah kepada ahli Quran dan sunnah. Adzikr dengan makna Al-Quran itu banyak diterangkan dalam banyak ayat. Di antaranya surah Al-Hijr menyatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr, maksudnya Al-Quran, dan kami pula lah yang akan memeliharanya. Jadi fas'alu ahla dzikr maksudnya adalah tanyalah kepada orang yang ahli Quran, ahli sunnah, orang yang faham dan berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang harus menjadi rujukan kita ketika kita berselisih dengan orang lain tentang Al-Quran dan As-Sunnah yang ingin kita fahami dengan pemahaman yang benar. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu siapa orang yang ahli tentang Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak ada yang akan mengingkari di kalangan kaum muslimin seorang pun, baik dulu ataupun sekarang, bahwa orang yang paling ahli tentang Quran adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, saat meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga paling faham tentang Al-Qur'anul Karim adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pertama, karena para sahabat adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung turunnya ayat, mendengar secara langsung penjelasan ayat-ayat itu dari mulut suci Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus melihat langsung pula pengamalan Rasul sallallahu wasallam tentang ayat-ayat tersebut. Bahkan mereka pun ikut pula mengamalkannya dalam kehidupan keseharian mereka. Sehingga pantas apabila orang kedua yang paling faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah setelah Rasul alaihi salatu wassalam adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkomentar tentang bagaimana sikap para sahabat dalam memperlakukan Al-Quranul Karim. Kata beliau, ta'allamna al-iman, ta'allamna al-Quran, fazadna imanan. Kami mempelajari iman, kami mempelajari Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami. Kemudian lebih rinci Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ta'allamna asyaral ayat minal Quran, lam nujawizhunna hatta na'lama ma'aniyahunna wa na'mala jami'an. Kami mempelajari Al-Quran ini 10 ayat demi 10 ayat, dan kami tidak dulu berpaling dari 10 ayat yang pertama ke 10 ayat yang berikutnya. Sebelum 10 ayat yang pertama itu kami fahami dulu maknanya, kami pelajari dulu maknanya, dan kemudian kami amalkan bersama-sama. Begitulah para sahabat. 10 ayat dihafalkan, kemudian difahami maknanya, kemudian diamalkan bersama-sama, kemudian beralih ke 10 ayat lain. Begitu seterusnya perlakuan para sahabat kepada Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah, maka pantas apabila para sahabat dianggap sebagai orang-orang yang pemahamannya terhadap Al-Quran dijamin benarnya, karena mereka memahaminya dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, bahkan melihat pengamalan ayat-ayat tersebut turun, bahkan ikut pula mengamalkannya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud di dalam riwayat lainnya pun menyatakan, ma nazalat ayatun min ayatillah illa wa ana a'lam fi man nuzilat wa aina nuzilat. Tidaklah turun satu ayat pun di antara ayat-ayat Allah kecuali aku tahu tentang siapa ayat ini turun dan di mana ayat ini turun. Walau ana a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah la ataitu. Seandainya aku mengetahui ada orang lain yang lebih mengetahui daripada aku tentang kitab Allah dan jaraknya jauh, pasti aku akan mendatangi orang itu untuk belajar kepadanya. Klaim Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan bahwa beliau radhiyallahu anhu mengetahui seluruh ayat tentang di mana ayat ini turun kepada tentang siapa ayat ini turun, menunjukkan bahwa para sahabat yang diantaranya tadi ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an memiliki pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan tentang Al-Qur'anul Karim. Padahal Abdullah bin Mas'ud bukanlah sahabat yang paling tinggi ilmunya di bidang tafsir Al-Qur'an. Ada yang lebih tinggi dari Abdullah bin Mas'ud, seperti pengakuan Abdullah bin Mas'ud sendiri. Beliau menyatakan, ni'mat tarjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Oleh karena itulah, maka pantas apabila para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dianggap sebagai orang-orang yang lebih memahami kitab dan sunnah, bukan hanya secara teoritis tapi juga secara praktek dalam keseharian mereka. Layaklah apabila mereka dijadikan rujukan juga di dalam memahami Islam ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim menjamin para sahabat dengan jaminan keselamatan ahli surga, bahkan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat sama pula memperoleh jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka orang-orang yang akan selamat dan akan terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mana jaminan itu? Banyak. Pertama, dalam Al-Quranul Karim, Surah At-Taubah ayat yang ke-100, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون. Maknanya orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Dan ini maksudnya para sahabat. Tidak ada makna lain atau orang lain yang pantas disebut as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor, kecuali para sahabat. Dan para sahabat yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang besar. Ikhwati fillah a'azzakumullah, ayat ini ternyata menerangkan jaminan keriduan Allah dan surga Allah kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Jaminan dari Allah kepada para sahabat bahwa mereka pasti diridhai, bahwa mereka pasti diberi surga, merupakan bukti nyata bahwa para sahabat memiliki pemahaman yang benar tentang Islam, pengamalan yang benar tentang Islam, tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab apabila pemahaman, keyakinan dan pengamalan para sahabat diragukan kebenarannya, tidak mungkin Allah memberikan jaminan keridhaan kepada mereka. Tidak mungkin juga Allah memberikan jaminan surga kepada mereka. Ini dalil pertama yang menjadi hujah atau argumentasi yang kuat bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling layak dijadikan rujukan di dalam memahami Quran dan Sunnah, karena mereka orang-orang yang paling faham tentang kitab dan Sunnah, serta orang-orang yang telah dijamin memperoleh keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga surga yang telah Allah janjikan untuk mereka. Dan itu cukup menjadi bukti tentang benarnya apa yang mereka fahami dan apa yang mereka amalkan tentang ajaran Islam ini. Ayat yang kedua yang menjadi dalil bahwa para sahabat layak dan amat sangat harus dijadikan rujukan di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah Surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman dalam ayat itu, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kalian beramar ma'ruf, bernahi munkar, memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan dan melarang orang lain dari kemungkaran, dan kalian pun beriman pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang kedua yang menjadi dalil bahwa para sahabat layak dijadikan rujukan dalam memahami Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Sebab, pertama, yang dimaksud kalian dalam ayat ini kuntum adalah kaum muslimin di saat ayat ini turun. Itu pasti. Dan tidak ada muslimin lain di saat ayat ini turun kecuali para sahabat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Yang dimaksud kalian di sini adalah para sahabat. Sebab satu-satunya kaum muslimin yang hidup di saat ayat ini turun adalah para sahabat. Tetapi kriteria yang menyebabkan para sahabat disebut sebagai umat terbaik ini pun dijelaskan di sini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh orang lain berbuat kebaikan, melarang orang lain dari kemungkaran. Dan ini merupakan rekomendasi dari Allah. Tazkiyah dari Allah kepada para sahabat bahwa amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh para sahabat itu merupakan bukti nyata, contoh nyata amar ma'ruf nahi munkar yang benar secara syariat. Sehingga mereka disebut sebagai umat yang terbaik. Dan benarnya amar ma'ruf nahi munkar mereka membuktikan bahwa pemahaman mereka tentang isi dari amar ma'ruf nahi munkarnya itu pun benar. Semua kebaikan yang mereka suruh, yang mereka perintahkan kepada orang lain untuk dilakukan adalah benar-benar kebaikan secara syar'i. Dan semua kemungkaran yang mereka larang dari orang lain adalah benar-benar mungkar secara syar'i. Dan ini menunjukkan bahwa yang ma'ruf dan yang mungkar menurut kacamata sahabat ini merupakan pemahaman yang benar sesuai dengan syariat. Adapun sekarang kaum muslimin yang merasa beramar ma'ruf nahi mungkar banyak yang sebenarnya apa yang mereka perintahkan bukanlah hal yang ma'ruf. Mungkin berupa kesalahpahaman dalam memahami ayat dan seterusnya. Demikian juga kemungkaran yang dilarang oleh kaum muslimin yang beramar ma'ruf nahi mungkar sekarang, belum tentu itu kemungkaran yang sebenarnya menurut syariat. Karena kesalahpahaman orang-orang zaman sekarang dalam menetapkan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Sekarang banyak yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Dan itu disebabkan karena kesalahan mereka dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh para sahabat dijamin benarnya. Yang ma'ruf mereka benar-benar ma'ruf menurut Allah. Yang mungkar menurut mereka benar-benar mungkar menurut Allah. Sehingga Allah merekomendir, memberikan rekomendasi tentang benarnya amar ma'ruf nahi munkar mereka. Sehingga ini yang menjadi penyebab mereka dianggap sebagai umat yang terbaik. Lebih diperkuat lagi dengan apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup segenerasi dengan aku. خَيْرٌ نَسْقَرْنِ. Sebaik-baik manusia adalah generasi aku, manusia yang satu generasi dengan aku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya lagi. Tiga generasi yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik. Setelah itu thumma yaji'u qaumun. Setelah itu datang lagi satu kaum yang persaksian mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Generasi keempat ini tidak lagi disebut dengan generasi terbaik karena sudah tidak konsekuen lagi, sejalan tidak sejalan lagi antara sumpah dan persaksian, antara ucapan dan amalan. Ini seluruhnya menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum dianggap sebagai generasi terbaik disebabkan karena pemahaman mereka, keyakinan mereka dan pengamalan serta dakwah yang mereka lakukan tentang Islam dijamin sebagai pemahaman, keyakinan, pengamalan dan dakwah yang benar secara syar'i. Kita tahu bahwa para sahabat dianggap sebagai generasi terbaik itu bukan karena harta mereka, bukan karena fisik mereka, bukan karena lahiriah mereka, tapi karena hati mereka. Hatinya bersih, ilmunya benar, pemahamannya benar, pengamalannya juga benar. Dan ini yang menjadi penentu baik buruknya seseorang di mata Allah. Jadi kalau Allah menilai seseorang atau satu generasi itu sebagai orang atau generasi yang baik, ini pasti yang dinilai adalah batinnya, bukan lahiriahnya. Kenapa? Sebab Allah tidak memandang lahiriah. Allah memandang batin, memandang hati. Allah tidak memandang harta dan jabatan serta kecantikan dan keelokan fisik. Tapi yang Allah lihat adalah apa yang ada di dalam dadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, kepada bentuk fisikmu. Allah juga tidak melihat kepada hartamu, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Jadi Allah itu menilai baik buruknya seseorang bukan dari fisik, bukan dari harta, bukan dari jabatan, tetapi dari hati dan amal. Para sahabat disebut generasi terbaik berarti hatinya baik, amalnya baik. Dan hati yang baik dan amal yang baik itu menunjukkan pemahaman mereka yang benar tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih jauh dijelaskan dalam salah satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Innallaha nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu lidirisalatih thumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad faja'alahum wuzara'a nabiyih yuqatilunahu ala dinih fama ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'auhu sayyan fahuwa indallahi sayyi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Allah melihat, memperhatikan kepada hati hamba-hambanya seluruhnya. Hati manusia diteliti oleh Allah. Maka Allah menemukan bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik hati-hati manusia. Lalu Allah memilih Muhammad untuk dirinya dan mengutus dia untuk memikul risalahnya. Diutus jadi rasul, jadi nabi. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih sebagai utusan Allah? Sebab beliau memiliki hati terbaik dibanding manusia di abad manapun dan di tempat manapun. Sehingga mungkin di antara kita ada yang pernah tersirat dalam pikiran, kenapa kita tidak dipilih menjadi nabi dan hidup pada zaman itu? Karena menurut pengetahuan Allah, hati kita bukanlah hati yang terbaik yang layak diberi amanah besar risalah kenabian. Kenapa Nabi Muhammad yang dipilih? Sebab beliau memiliki hati terbaik dibandingkan manusia manapun. Kemudian Allah melihat lagi kepada hati-hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menemukan bahwa hati-hati para sahabatnya merupakan sebaik-baik hati manusia setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menjadikan mereka sebagai penolong-penolong nabinya, menjadi sahabat-sahabat nabinya. Mereka berperang di atas agamanya. Maka apa saja yang dipandang baik oleh muslimin pada saat itu, maka dia baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dipandang jelek oleh kaum muslimin pada generasi itu, maka dia pun pasti jelek menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, juga Imam Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya, dalam oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih secara mauquf dengan sanad yang hasan. Jadi kita melihat dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, kenapa Nabi dipilih sebagai utusan Allah? Sebab hatinya terbaik. Kenapa para sahabat yang hidup sejaman dihidupkan pada zaman itu dan dipilih menjadi sahabat nabinya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Darda, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah. Kenapa dihidupkan pada zaman itu dan dijadikan sebagai para sahabat nabinya yang membantu menolong perjuangan nabinya dalam menyebarkan Islam? Kenapa bukan kita yang dihidupkan pada zaman itu? Mungkin kita pernah tersirat dalam pikiran dan hati kita, aduh, coba kalau saya lahir pada saat itu, di tempat itu, di Mekah, mungkin saya akan menjadi Abu Bakarnya, mungkin saya akan menjadi Umarnya, saya pasti akan menjadi pembela Nabi nomor satu. Mungkin pernah tersirat begitu. Kenapa kita tidak dihidupkan pada zaman itu? Bahkan dihidupkan di zaman kini, di tempat ini, dengan kondisi masyarakat seperti ini? Karena hati kita menurut pengetahuan Allah, menurut ilmu Allah, tidak layak menjadi sahabat nabinya. Kalau kita memiliki hati seperti ini, hidup di zaman itu, ketika itu, mungkin aja kita akan menjadi Abu Jahalnya. Mungkin aja kita akan menjadi penentang dakwah Rasul alaihi salatu wasalam. Sebagai bukti kita hidup di zaman seperti ini, masyarakat seperti ini pada zaman sekarang ini, ternyata kita tidak menjadi orang yang tersoleh pada zaman kita, di lingkungan kita. Karena memang hati kita bukanlah hati yang layak untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa ayat dan hadis serta ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi, kita mengetahui kenapa para sahabat harus dijadikan sebagai rujukan dalam memahami Islam. Karena ternyata para sahabat memiliki hati terbaik dibandingkan manusia manapun. Karena itulah akidah dan keyakinannya pun pasti baik, pemahamannya pun pasti benar, pengamalan dan dakwah serta perjuangan Islam yang mereka lakukan pun pasti juga benar. Sehingga tidak heran apabila mereka dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, dan dijadikan rujukan dalam memahami Islam oleh ulama-ulama yang hidup setelah mereka. Dan itu menjadi hujjah yang nyata, kuat dan kokoh untuk menyatakan bahwa para sahabatlah orang-orang yang paling layak untuk dijadikan rujukan di dalam memahami ajaran Islam, memahami Quran Sunnah, untuk kita yakini, kita amalkan dan kita dakwahkan dalam kehidupan kita di zaman kita sekarang ini. Yang menjadi dalil bahwa para sahabat adalah orang-orang yang layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam memahami Islam, sehingga dijamin kebenarannya oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Selain adanya jaminan dari Allah terhadap para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, juga dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada juga perintah untuk mengikuti para sahabat, baik dari Allah maupun dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga adanya ancaman kepada orang-orang yang pemahamannya berseberangan dengan pemahaman para sahabat dalam memahami Islam. Konsep hidupnya, jalan hidupnya tidak sama dengan konsep dan jalan hidup yang pernah ditelusuri oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Salah satu ayat yang menjelaskan hal demikian adalah pertama dalam surah An-Nisa 115, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, siapa orang yang mendurhakai Rasul setelah jelas petunjuk bagi dia, lalu dia mengikuti selain jalan hidup orang-orang mukmin, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini berisi ancaman kepada orang yang durhaka kepada Rasul dan orang yang mengikuti jalan hidup selain jalan hidup orang mukmin. Dan yang dimaksud jalan hidup orang mukmin dalam ayat ini adalah orang mukmin di saat ayat ini turun tentu saja, yaitu para sahabat. Sebab tidak ada orang-orang mukmin yang lain ketika ayat ini turun kecuali para sahabat. Sehingga makna ayat ini adalah orang yang durhaka kepada Rasul dan mengikuti jalan hidup selain jalan hidup para sahabat, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh karena itulah, maka jalan hidup para sahabat itu dianggap sebagai penjamin keamanan bagi kaum muslimin dari penyimpangan. Selama kaum muslimin memahami ayat dan hadis, memahami Islam ini seperti pemahaman para sahabat, berarti jalan hidup kaum muslimin yang mengikuti pemahaman para sahabat itu mengikuti jalan hidup orang mukmin seperti yang dinyatakan dalam ayat tadi. Sebab jalan hidup tidak bisa lepas dari pemahaman kita tentang konsep hidup. Sedangkan konsep hidup seorang muslim mau tidak mau harus merujuk kepada Quran Sunnah. Tapi Quran Sunnah yang difahami atau pemahaman tentang ayat, tentang hadis tersebut harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sehingga bisa disebut sebagai orang yang mengikuti jalan hidup para sahabat. Selama para sahabat dijadikan rujukan, selama itu pula kita aman dari penyimpangan. Dalam sebuah riwayat yang diterima dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Abu Musa, "Shallainal maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qulna Lau jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isya. Fajalasna. Fakharaja 'alaina faqala mazaltum huna? Qulna ya Rasulullah. Sallaina ma'ak thumma qulna najlis hatta nusalli ma'aka al-isya. Qala ahsantum aw asabtum. Qala thumma rafa'a ra'sahu lis-samaa'. Wa kana kathira ma yarfa'u ra'sahu ila as-samaa' fa qala an-nujumu amanatun lis-samaa' fa idza dhahabat an-nujum ata as-samaa' amruha wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ala as'ata ashabi ma yu'adun وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. Kata Abu Musa, kami selesai melakukan salat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu saja di masjid. Setelah itu kami berkata, seandainya kita duduk-duduk di sini menunggu sholat isya bersama-sama dengan Rasul Sallallahu. Lalu kami duduk-duduk. Menjelang isya keluarlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui kami, lalu berkata, kalian masih di sini? Maka kami menjawab, wahai Rasulullah, kami tadi setelah sholat bersamamu, lalu kami berkata bahwa kami akan duduk sehingga kami bersholat isya bersamamu. Beliau berkata, ahsantum aw asabtum, bagus kamu, benar kamu. Kemudian beliau menengadahkan kepalanya ke langit. Dan beliau memang orang yang banyak menengadahkan kepalanya ke langit. Lalu berkata, bintang-bintang adalah pemelihara bagi langit, penjamin keamanan langit. Maka apabila bintang-bintang sudah tidak ada, akan datanglah kepada langit urusan yang memang dijanjikan untuk langit, kiamat dan seterusnya. Dan aku adalah pemelihara sahabat-sahabat. Aku adalah penjamin keamanan bagi sahabat-sahabatku. Maka apabila aku sudah tidak ada, akan datang kepada para sahabatku apa-apa yang dijanjikan bagi mereka, yaitu perpecahan, penyimpangan dan seterusnya. Dan ini terbukti setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat banyak diguncang prahara. Ada yang murtad, ada timbul orang yang tidak mau membayar zakat, ada pemberontakan, ada banyak kebidahan dan penyimpangan dan seterusnya. Dan para sahabatku adalah penjamin keamanan bagi umatku. Maka apabila para sahabatku sudah tidak ada, maka akan datanglah kepada umatku apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Ini juga sama berupa perpecahan, pertengkaran, bahkan peperangan di kalangan sesama kaum muslimin. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam penjaga keamanan atau penjaga para sahabatnya, maksudnya bukan menjaga fisik tetapi akidah, pemahaman, pengamalan dan perjuangan serta dakwahnya selama sahabat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat dianggap penjamin keamanan bagi umatnya adalah juga dalam hal pemahaman, akidah, pengamalan dan dakwah serta perjuangannya. Siapapun umat yang mengikuti akidah, keyakinan, pemahaman, pengamalan dan dakwah yang dilakukan oleh para sahabat, selama itu juga mereka aman, dijamin. Jaminannya tadi dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang 100, walladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menjanjikan banyak surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah satu keberuntungan yang sangat besar. Dan banyak lagi dalil lain dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan bahwa wajib kita mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Islam ini, apalagi untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Dan adanya ancaman dari Allah kepada orang yang tidak mau mengikuti jejak langkah para sahabat dengan ancaman wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Banyak ayat dan hadis lain yang senada dengan itu yang tidak mungkin kita bahas saking banyaknya, sedangkan waktu yang tersedia bagi kita amat sangat sempit. Tapi apa yang saya sampaikan tadi cukup untuk memberikan keyakinan bahwa di dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita fahami dengan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita mengikuti pendapat para sahabat? Bukankah zaman kita dengan zaman mereka amat sangat jauh, 1500 tahun waktu yang memisahkan kita dengan mereka? Kita ingin mengikuti mereka karena memang harus. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kita mengetahui keyakinan, akidah, pemahaman dan pengamalan para sahabat? Untuk mengetahuinya tidak ada jalan lain kecuali kita harus membongkar kitab-kitab para ulama. Sebab apa yang diyakini sahabat, diucapkan sahabat, difahami, diamalkan dan didakwahkan para sahabat, semuanya tertulis dalam kitab-kitab yang bisa kita baca pada zaman sekarang. Ucapan para sahabat ditulis oleh murid-muridnya, oleh murid-murid disampaikan lagi kepada murid-muridnya dan seterusnya, sampai kepada para mudawin hadis, orang-orang yang membukukan hadis, kemudian ditulis dalam kitab-kitab mereka. Isi dari kitab hadis ini dijelaskan lagi oleh para ulama yang memiliki kualifikasi ilmu yang memadai, ditulis dalam kitab-kitab mereka, dan kitab-kitab itu sampai kepada zaman kita sekarang. Melalui penelaahan terhadap kitab-kitab para ulama itulah kita akan mengetahui bagaimana akidah sahabat, bagaimana pemahaman sahabat, pengamalan sahabat dan dakwah serta perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat. Para ulama lah ahlinya tentang masalah itu. Sesuai dengan ayat yang tadi saya ungkapkan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Maka orang yang ahli tentang bagaimana keyakinan para sahabat adalah para ulama yang telah menuliskan semuanya itu dalam kitab-kitab mereka yang bisa kita baca pada zaman kita sekarang ini. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dengan kata lain, bahwa akidah kita, manhaj kita, pemahaman dan pengamalan kita tentang Islam harus sama dengan akidah, manhaj, pemahaman dan pengamalan serta dakwah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tentang ajaran Islam ini. Ikhwati fillah, a'azakumullahu wa arsyadakum. Sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama, seringkali menyebut generasi sahabat dengan generasi salaf. Dan istilah generasi salaf ini sudah dikenal sejak zaman tabi'in. Zaman tabi'in adalah zaman yang satu masa dengan sahabat. Sebab sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengajarkan keyakinannya kepada generasi berikutnya yang disebut dengan generasi tabi'in. Dan generasi tabi'in inilah yang sejak zaman mereka, mereka telah memulai menggunakan istilah salaf. Secara bahasa, salaf itu artinya adalah seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Beliau berkata, "Wassalafu aidan man taqaddamaka min abaika wa dhawi qurabatika alladhina hum fawqaka fis sinni wal fadli wa li hadha sumiya sadrul awwalu min at-tabi'in as-salaf as-salih." Salaf adalah orang-orang yang lebih dahulu dari kamu, dari kalangan bapak-bapakmu atau kerabatmu, yaitu orang-orang yang lebih dahulu dari segi usia dan keutamaan. Oleh karena itu generasi awal dari kalangan tabi'in disebut as-salafus salih. Bahkan ada hadis yang memuat kata-kata salaf dengan makna bahasa, yaitu orang yang lebih dahulu. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih berkata kepada putrinya, "Fa inna ni'mas salafu ana laki." Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah aku. Sebaik-baik salaf artinya sebaik-baik orang yang lebih dahulu dari kamu adalah aku. Kepada putrinya yang lain yaitu Zainab radhiyallahu anha, Nabi juga pernah berpesan, "Alhiqi bi salafina salih Utsman bin Maz'un." Ikutilah oleh kamu orang salaf yang soleh bagi kita yaitu Utsman bin Maz'un. Orang salaf soleh bagi kita yaitu Utsman bin Maz'un. Dalam hadis ini maksudnya orang yang lebih dahulu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Zainab putrinya ini yaitu Utsman bin Maz'un, lebih dahulu dari segi usia. Itu secara bahasa. Dan banyak lagi penjelasan ahli bahasa Arab yang lain yang menyatakan bahwa salaf itu adalah orang-orang yang lebih dahulu daripada kita. Adapun secara istilah, maka salaf adalah satu sebutan yang secara khusus ditujukan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Berkata Al-Kirsyani dalam Tahrirul Maqalah fi Syarhi Risalah halaman 36, "والسلف الصالح هو الصدر الأول الراسخون في العلم المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الحافظون لسنته اختارهم الله تعالى لصحبة النبي وانتخبهم لإقامة دينه ورضيهم أئمة الأمة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده وأفرغوا في نصح الأمة ونفعها وبذلوا في مرضات الله أنفسهم." السلف الصالح adalah generasi awal dari umat ini yang mendalam ilmunya, yang mengambil petunjuk dengan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang memelihara sunnahnya. Allah telah memilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya dan telah menetapkan mereka untuk menjadi pembantu-pembantu dalam menegakkan agamanya, dan telah meridhai mereka sebagai imam-imam bagi umat ini. Mereka pun telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Mereka pun telah memberikan nasihat dan manfaat kepada umat, dan telah mengerahkan segenap kemampuan diri-diri mereka untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Ghazali di dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam halaman 62, ketika menjelaskan makna salaf, kata beliau, "A'ni madhhab as-sahabati wa tabi'in." Yang aku maksudkan dengan salaf adalah madhab sahabat dan tabi'in. Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahihnya mengutip ucapan Rashid bin Sa'ad, seorang ulama tabi'in. Kata Rashid bin Sa'ad, "Kana salaf yastahibbuna al-fuhulah." Adalah generasi salaf amat menganjurkan sikap kejantanan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari juz 6 halaman 66, yang dimaksud dengan istilah salaf dalam ucapan Rashid bin Sa'ad tadi adalah ayminas sahabati wa man ba'dahu, yaitu generasi salaf dan orang setelah mereka. Kenapa demikian? Karena Rashid bin Sa'ad adalah seorang ulama tabi'in generasi setelah generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Baijuri di dalam syarah Jauhan Tauhid halaman 111, ketika menerangkan tentang salaf, beliau menyatakan, "Wal muradu biman salaf man taqaddama minal anbiya'i was-sahabati wat-tabi'in wat-tabi'ihim." Yang dimaksud dengan salaf adalah orang-orang yang lebih dahulu dari kalangan para nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Imam Bukhari masih di dalam kitab Sahih Bukhari menetapkan satu judul bab dalam kitabnya tersebut dengan judul bab "Ma kana salafu yadakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'ami wa lahmi wa ghairi." Kata Imam Al-Bukhari, ini bab yang menjelaskan bahwa generasi salaf suka menyimpan makanan, daging dan perbekalan untuk bepergian mereka dan di rumah-rumah mereka. Yang dimaksud dengan salaf dalam ucapan Imam Bukhari ini adalah, kata Syekh Salim Al-Hilali, sahabat radhiyallahu anhum ajmain, karena hadis-hadis yang dibahas setelah itu menunjukkan bahwa salaf adalah sahabat. Imam Az-Zuhri dalam kitab Sahih Bukhari ketika ditanya tentang bagaimana hukumnya membuat tulang, membuat sisir dari tulang bangkai binatang seperti gajah dan yang semisal, bagaimana pula mengambil lemak dari binatang itu untuk meminyaki rambutnya binatang seperti gajah dan yang semisal, bagaimana pula mengambil lemak dari binatang itu untuk meminyaki rambutnya, maka Az-Zuhri menyatakan, "Adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha wa yajtahiduna fiha la yarawna ba'sa." Aku bertemu dengan beberapa ulama salaf. Mereka menyisir rambut-rambut mereka dan meminyaki rambut-rambut mereka dengan tulang dan lemak dari bangkai binatang tadi, dan mereka memandang bahwa hal itu tidak apa-apa. Az-Zuhri menyatakan, "Saya bertemu dengan ulama-ulama salaf. Maksudnya pasti adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, karena Zuhri adalah seorang ulama tabi'in. Abdullah bin Mubarak dijelaskan dalam Sahih Muslim, ketika ditanya tentang ucapan Amr bin Sabit yang banyak berbicara tentang agama, boleh enggak ucapannya ini diambil? Maka kata Abdullah bin Mubarak di hadapan banyak manusia mengatakan, "Da'u haditha Amr bin Sabit fa innahu kana yasubus salaf." Tinggalkan oleh kalian ucapan Amr bin Sabit, karena sesungguhnya dia suka mencela salaf. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama tabi'in, dan yang dimaksud salaf adalah sahabat. Amr bin Sabit ditinggalkan omongan-omongannya tentang agama, hadis-hadis yang diriwayatkannya dan seterusnya, karena dia suka mencela para sahabat, dan celaan dia kepada para sahabat oleh Abdullah bin Mubarak disebut kana yasubus salaf, dia suka mencela generasi salaf. Sebenarnya kalau kita rajin menelaah penjelasan para ulama dalam banyak kitab mereka, kita akan memperoleh banyak penjelasan dari mereka bahwa yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat. Dan istilah salaf dengan makna sahabat ini telah dikenal sejak zaman dahulu, telah dikenal sejak zaman tabi'in. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam sering dalam beberapa hadisnya sering mengucapkan kata-kata salaf. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa istilah salaf bukanlah istilah yang baru dikenal sekarang, tapi sudah sejak zaman dahulu dipergunakan oleh para ulama, dan mereka seluruhnya sepakat memaksudkan istilah salaf dengan makna para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Oleh karena itulah maka penjelasan ini diharapkan mampu menghilangkan berbagai macam syubhat, kerancuan dan keraguan tentang makna salaf. Penjelasan ini diharapkan mampu memberikan keterangan yang tegas tentang makna salaf secara bahasa, secara istilah yang dikenal oleh para ulama, dan dalil-dalil baik dari Quran dan hadis ataupun ucapan para sahabat yang mengharuskan kita berpegang teguh kepada akidah, pemahaman, manhaj dan pengamalan as-salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mungkin tersisa satu pertanyaan. Kalau memang yang dimaksud salaf adalah generasi sahabat, bahkan ada yang mengatakan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi awal ini, dan mereka merupakan generasi yang wajib menjadi rujukan dalam memahami Islam, bukankah di tiga generasi awal yang dianggap generasi terbaik tersebut juga terjadi banyak penyimpangan dan kebid'ahan, seperti khawarij muncul di saat para sahabat masih banyak yang hidup, Syiah dan Murji'ah juga demikian. Lalu kalau memang kita wajib mengikuti generasi salaf secara general, berarti boleh juga kita mengikuti manhaj khawarij dan akidahnya. Boleh juga kita mengikuti Syiah dan Murji'ah dan beberapa kelompok menyimpang lainnya yang sudah hidup pada masa generasi sahabat. Jawabannya adalah tentu saja tidak demikian. Pertama, akidah khawarij, Syiah, Murji'ah dan yang lain jelas-jelas merupakan akidah, pemahaman dan keyakinan yang menyimpang, bertolak belakang dengan nas-nas Quran dan hadis. Kedua, sikap para sahabat tidak membiarkan mereka. Para sahabat pertama mendakwahi mereka, mengajak kembali ke jalan yang benar dengan ilmu, kelemah lembutan, hikmah, kebijaksanaan dan segala cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan di saat semua cara sudah mentok, baru para sahabat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penguasa muslim dengan cara memerangi mereka agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya agar tidak menyimpang, juga agar penyimpangan mereka tidak semena-mena tersebar di tengah umat yang membuat umat akan tersesatkan. Oleh karena itu, untuk membersihkan, memurnikan pemahaman salaf yang wajib diikuti, para ulama mengqayyid atau membatasi istilah salaf dengan istilah as-salih, sehingga menjadi as-salafus salih. Maknanya bahwa generasi salaf yang wajib diikuti adalah generasi salaf yang soleh-solehnya, bukan yang menyimpang-menyimpangnya. Generasi salaf yang wajib dijadikan rujukan adalah generasi salaf yang selaras dengan nas Quran dan sunnah. Sehingga sekali lagi banyak ditekankan oleh para ulama istilah as-salaf yang selalu dikaitkan dengan istilah as-soleh, sehingga menjadi as-salafus soleh. Dari sini kita mengetahui bahwa pertama, kita sudah paham makna salaf secara bahasa. Kedua, juga secara istilah. Dan yang ketiga, dalil-dalil dari Quran dan sunnah diperkuat dengan ucapan para sahabat dan para ulama yang mengharuskan kita, mewajibkan kita mengikuti pemahaman para sahabat yang kemudian disebut dengan istilah as-salafus saleh. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita selalu beramal, berkeyakinan, berpemahaman, berdakwah dan berjuang di atas landasan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan lahir batin dan dunia serta akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.